mania, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Suningnya suling bambu, kulitnya kulit lembu, dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Terajana, terajana, itu lagunya, lagu India. Hai merdunya, hai merdunya, merdu suara, oh penyanyinya, serasi dengan indah gayanya. Karena asiknya aku, hingga tak ku sadari, pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Pernah aku melihat musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, kulitnya kulit lembu, dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Terajana, terajana, itu lagunya, lagu India. Hai merdunya, hai merdunya, merdu suara, oh penyanyinya, serasi dengan indah gayanya. Karena asiknya aku, hingga tak ku sadari, pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin